Bagaimana bisa kau jatuh cinta dengannya? Bagaimana mungkin kau lebih memilih dia? Mengapa kini kau menghilang seketika? Mengapa kini kau berpaling bersamanya? Dulu kau bilang ku akhir penantian, dulu kau bilang ku akhir pencarian, dulu kau bilang akulah segalanya, semua hanya janji yang tidak kau tepati. Kini nyatanya pergi memilihnya, kini nyatanya lihat kau bersamanya. Kini nyatanya ku harus penuh luka, semua hanya janji. Yang tak punya arti. Bagaimana mungkin kau mempermainkan semua? Bagaimana bisa aku tak tahu segalanya? Ternyata aku salah telah mengiyakan semua. Ternyata ku salah selalu mudah percaya. Dulu kau bilang ku akhir penantian, dulu kau bilang ku akhir pencarian, dulu kau bilang akulah segalanya, semua hanya janji yang tidak kau tepati. Kini nyatanya pergi memilihnya, kini nyatanya lihat kau bersamanya. Kini nyatanya ku harus penuh luka, semua hanya janji. Oh, mengapa semuanya terjadi? Mengapa semuanya terjadi? Mengapa, oh mengapa, semua hanya janji yang tak punya arti. Dulu kau bilang ku akhir penantian, dulu kau bilang ku akhir pencarian, dulu kau bilang akulah segalanya, semua hanya janji yang tidak kau tepati. Kini nyatanya kau pergi memilihnya, kini nyatanya lihat kau bersamanya. Kini nyatanya ku harus penuh luka, semua hanya janji. Yang tak punya arti. Lama sudah ku menanti, banyak cinta datang dan pergi, tapi tak pernah aku sanya. Sejati takkan ku ragu lagi. Oh, ku jaga sampai ke ujung nadi, takkan ku sia-siakan lagi. Pernah terganti selamanya di sampai ke ujung nadi. Takkan ku sia-siakan lagi. Buat hidupku lebih berarti, cintamu senyaman mentari pagi seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu takkan pernah terganti selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Takkan ku sia-siakan lagi. Buat hidupku lebih berarti. Cinta karena bicara, tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa kuulang kembali. Aku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Karena ku tak bisa memiliki. Jangan lagi kau sesali keputusanku. Ku tak ingin kau semakin kan terluka. Tak ingin ku paksakan cinta ini, meski tiada sanggup untuk engkau terima. Aku memang manusia paling berdosa yang hati rasa demi keinginan semu. Lebih baik jangan mencinta, biar ku dan semua hatiku, karena takkan pernah kan kau temui cinta sejati. Berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kau tagisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Sejuta kata maaf terasa kan percuma, sebab perasaanku telah mati untuk kau terima. Semoga saja kan kau dapati hati yang tulus mencintaimu, tapi bukan aku. Oh, berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kau aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Sejuta kata maaf terasa kan percuma, sebab perasaanku telah mati untuk menyadarinya. Perasaanku telah mati untuk menyadarinya. Mampukah kau bertahan berjalan dengan hidupku yang malang. Wow, semoga kau meyakinkan di saat aku bimbang. Celakanya hanya kau lah yang benar-benar aku tunggu. Kau lah yang benar-benar memahamiku. Kau pergi dan hilang kemanapun kau suka. Celakanya hanya kau lah yang pantas untuk ku banggakan. Hanya kau lah yang sanggup aku andalkan. Di antara peri aku selalu menantimu. Seberapa hebat kau untuk ku banggakan. Kau cukup tangguhkan dirimu untuk selalu ku andalkan. Oh, oh, oh. Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Oh, oh, oh. Dan sanggupkah kau meyakinkan di saat aku memang. Oh, celakanya hanya kau lah yang benar-benar aku tahu. Terima kasih. yang terjadi. Sandar jangan kau pergi untuk menghindar. Rasakan rasaku dan buat aku tersenyum dengan canda tawamu, walaupun tuh sekejap. Karena hanya engkau lah yang sanggup redakan aku bila ku lelah. Tetaplah di sini, jangan tinggalkan aku sendiri. Bila ku marah, biarkan ku bersandar. Jangan kau pergi untuk menghindar. Oh, dapatkah engkau selalu menjagaku dan mampukah engkau mempertahankanku? Tetaplah di sini, jangan tinggalkan aku sendiri. Bila ku marah, biarkan ku bersandar. Jangan kau pergi untuk menghindar. Nah, engkaulah satu-satunya untukku, dan pastikan kita selalu bersama. Karena dirimu lah yang sanggup mengerti aku kalau susah ataupun senang. Datanglah sayang dan biarkan ku berbaring di pelukanmu, walaupun untuk sejenak.

masih terus berpikir, bila harus memaksa atau berdarah untukmu, apapun itu asalkan mencoba menerimaku. Berpikir hanya perlu mengerti, aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerimaku. Takkan berhenti, inginkan, rasakan rindu ini menjadi satu, biar waktu yang memisahkan. Yang memisahkan. Maka izinkanlah aku mencintaimu. atau bolehkan aku sekedar sayang padamu? Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta, apalagi aku juga ada pemiliknya. Tapi ku tak mampu membohongi hati nurani, ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Terjadi kunci untuk mencintaimu. Menahan rasa ingin jumpa.

Sempurna. kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Jadi deritanya tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa raga dan seluruh hidup rela dia berikan. Thank you.

Bisakah kau untuk kutunggu? Cukup pindahkah dirimu untuk selalu kunantikan? Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi buruku? Apakah kita bertahan di saat kita jauh? Seberapa hebat kau tuh kubanggakan? Cukup tangguhkah dirimu untuk selalu kuandalkan? Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang? Celakanya hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu. Hanya kaulah yang benar-benar memahami. Kau pergi dan hilang kemanapun kau suka. Celakanya hanya kaulah yang pantas untuk ku banggakan. Hanya kaulah yang sanggup untuk aku andalkan. Di antara perihku selalu menantimu. Seberapa hebatkah kau tuh kubanggakan? Cukup tangguhkah dirimu untuk selalu kuandalkan? Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang? Mungkin kini kau tak menghilang tanpa jejak. Lebur semua indah kenangan. Tapi aku selalu menunggumu di sini. Bila saja kau berubah pikiran. Celakanya hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu. Hanya kaulah yang benar-benar memahami. Kau pergi dan hilang kemanapun kau suka. Celakanya hanya kaulah yang pantas untuk ku banggakan. Hanya kaulah yang sanggup untuk aku andalkan. Di antara teri aku selalu menantimu. Bisikan datang kembali seperti sedia kala, di mana kau bisa bercanda dan perlahan kau pun lupakan aku. Mimpi burukmu di mana telah kutancapkan duri tajam. Kau pun menangis, menangis sedih. Maafkan aku. Bukan maksudku, oh bukan inginku melukaimu. Sadarkah kau di sini ku pun terluka melupakanmu, menepikanmu. Maafkan aku. Lupakanlah saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijak seperti dulu kala. Caci maki saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijak seperti dulu kala. Oh, dah bukan maksudku. Kembali bersinar dan berpijak seperti